Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, nahmadullah azza wa jal wa nashkuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita memujinya atas limpahan nikmat-Nya yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Siapa yang mau bersyukur maka rasa syukurnya akan kembali faedah dan manfaatnya, pahalanya untuk dirinya. Namun siapa yang kufur, sesungguhnya Allah taala zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian sungguhnya Allah tidak akan merubah satu nikmat pun, akan tetap menjadi nikmat bagi sebuah kaum hingga kaum itu yang merubah keadaan mereka sendiri, yaitu merubah ketika mereka awalnya bersyukur namun kemudian kufur, awalnya taat kemudian berubah menjadi maksiat, awalnya mereka mau beribadah kepada Allah namun mereka rubah menjadi durhaka kepada Allah, maka Allah pun rubah nikmat itu menjadi azab. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur sungguhnya aku akan tambah untuk kalian nikmatku, namun kalau kalian kufur sesungguhnya azabku amatlah pedih. Masyarah ikhwani biddin rahimani rahmakullah, kapan kita menggunakan nikmat di dalam taat itu adalah termasuk wujud syukur kita kepada Allah. Maka semoga ketika Allah taala memberikan nikmat kepada kita, khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, kita pergunakan di antaranya mendalami agamanya Allah, mengkaji tuntunan syariatnya Allah. Ini adalah bagian dari ketaatan, bahkan min afdal taat, bahkan seutama-utama ketaatan. Maka semoga menjadi sebab kita digolongkan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Semoga menjadi sebab Allah taala tambah nikmatnya kepada kita, dan semoga menjadi sebab semakin kita taat kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah, semakin tegaknya agama dan iman pada diri kita, sehingga semoga Allah taala menggolongkan kita hamba-hambanya yang salehin. min ibadiyas salihin, hamba-hambanya yang saleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita minggu yang lalu telah kita bahas hadis ke-10 dari bab al-hassi ala khusu'i fi shalah, bab anjuran untuk khusu' di dalam salat, dari kitab salat yang ada dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masuk sekarang pada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-11 atau sebagian nushah hadis yang ke-12. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fis salah aw la tarji'u ilaihim. Rawahu Muslim. Dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyan aqwamun, mereka kaum itu mau berhenti, yarfa'una absarahum, dari mengangkat atau mendongakkan pandangan-pandangan mereka ila sama, ke langit, fis shalah, ketika sholat, aula tarjung ilaihim, atau tidak akan kembali pandangan mereka itu kepada mereka. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 428. Sehingga hadis yang ada pada kita tidak diragukan kesahihannya, hadis sahih dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, yang secara makna adalah ancaman dari Rasul alaihi salatu wasalam terhadap orang yang ketika dia salat mengangkat pandangannya, mendongakkan pandangannya ke atas, mereka mau berhenti dari mendongakkan atau mengangkat pandangan mereka ke atas, ke arah langit, atau kalau tidak mau berhenti, tidak akan kembali pandangan mereka kepada mereka. Ini makna global dari hadis ini. Terkait dengan bab khusyuk di dalam salat, maka ikhwan fillah jazakumullah, hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani karena ini adalah perkara yang menjadi sebab bagian dari seseorang memiliki kekhusyuan di dalam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjaga adab ketika dirinya menghadap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab adalah untuk tidak mendongakkan atau mengangkat pandangannya ke atas, ke arah langit. Bahkan diancam keras. Ini adalah termasuk bagian adab dan akan menjadikan bagian dari khusyuknya salat kita, sehingga berpengaruh kepada kesempurnaan salat kita. Pembahasan dari sisi fikih. Pertama adalah hukum mengangkat pandangan atau mendongakkan pandangan mata ke arah atas, ke arah langit dalam sholat. Sebelumnya ikhwan wa jazakumullah, hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan sebagai tambahan, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, namun dari sahabat yang lain, yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di tempat yang lain, nomor hadis 429 dari hadis Abu Hurairah, semakna dengan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ikhwan fillah jazakumullah, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, nomor hadis 441, dan hadisnya sahih. Dari hadis yang ada pada kita, pendapat jumhur para ulama adalah haramnya mengangkat pandangan, penglihatan ke arah atas ketika di tengah-tengah sholat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari halaman 750, beliau mengatakan wa ala hadza fal fi'lul madhkur haramun. Maka berdasarkan ini, perbuatan yang disebutkan dalam hadis itu adalah haram. Mengangkat pandangan, mendongakkan kepala ke arah atas, Yang menunjukkan haramnya adalah adanya ancaman. Bahkan sebagian para ulama menyatakan haramnya itu pada tingkat kabair, dosa besar. Yang menunjukkannya adalah disebutkannya ancaman yang keras. Pada hadis tersebut adanya ancaman yang keras. Kalau sekiranya bukan dosa besar, maka tidak akan disebutkan ancaman yang keras. Yaitu berupa ancaman aula tarji'u ilaihim, atau pandangan-pandangan mereka itu tidak akan kembali kepada mereka. Tidak akan kembali kepada mereka, dihilangkan pandangannya. Dengan makna apakah kemudian dibutakan, atau kemudian tidak bisa kembali pandangan itu untuk menengok ke bawah, maka itu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah kehendaki. Masya'akan walam yasa'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang jelas, kalau itu tidak terjadi, mungkin nanti akan ada sebagian orang yang pada dirinya, pada hatinya ada penyakit, hendak mengatakan hadis ini tidak betul. Buktinya, kemudian dia membuktikan dalam sholatnya, dia memandang ke atas, kemudian menengok ke bawah, nyatanya pandangan saya masih ada, saya masih bisa melihat, tengok bawah masih bisa, tengok kanan kiri masih bisa. Nah, ikhwan jazakumullah, ancaman itu di dalam nas-nas, ayat maupun hadis, nah, itu adalah imma seketika itu terjadi, kalau itu Allah kehendaki, imma adalah dalam waktu yang akan datang, atau setidaknya adalah di akhirat kelak, atau setidaknya adalah itu sebagai bentuk tahdid, ancaman yang menunjukkan dosa besar. Nah, menunjukkan dosa besar. Apa yang datang di dalam syariat itu terlarang, maka itu sudah cukup bagi kita untuk kita tidak mengerjakannya. Manakala kita takut dosa, dan dosa itu adalah asalnya terancam dengan siksa neraka. Makanya Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Hasr, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam maka tinggalkanlah. Allah Ta'ala pun mengancam orang yang menyelisihi tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Namanya menyelisihi, perintah tidak dikerjakan, larangan justru dilanggar. Itu namanya menyelisihi tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Falyah daril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintahnya Rasul alaihi salatu wassalam, hendaknya takut kalau dirinya tertimpa fitnah atau tertimpa baginya azab yang pedih. Ketika Imam Ahmad ditanya, ayu fitnatin, fitnah apa yang menimpa bagi orang yang menyelisih tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, al-kufur, kekafiran. Bisa pada tingkat kekafiran, fitnahnya itu terjatuh dalam hal kekafiran. Nah, karena ikhwan jazakumullah, dosa, maksiat, bid'ah itu adalah baridul kufur. Kemaksiatan, dosa, kebid'ahan itu bisa menjadi pos yang mengantarkan kepada kekufuran. Maka tidak semestinya bagi seorang yang dia takut kepada azabnya Allah, bagi dia yang memiliki iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, untuk dia menyepelekan dan merendahkan, meremehkan sebuah dosa, sekalipun dosa itu kecil, apalagi dosa besar. Semisal yang disebutkan dalam hadis kita ini. Al-Imam As-Sawkani rahimahullah, di dalam kitab Nailul Autar, jilid yang kedua halaman 180. Beliau mengatakan, wadzahiru anna raf'al basar ila sama halas shalah haramun. Yang nampak dohir bahwasannya mengangkat pandangan ke arah langit ketika sholat itu adalah haram, adalah haram. Li'annal uqubata bil ama la takunu illa an muharram. Karena siksa atau hukuman bentuknya kebutaan, dibikin buta mata, itu tidak akan terjadi kecuali dari perkara yang haram. Sampai Allah Ta'ala mengenakan atau menyiksa atau menghukum berupa kebutaan. Wal mashhur 'inda Syafi'iyyah annahu makruh wa balagha Ibnu Hazm fa qala tabtulu shalah bihi. Dan mashhur yang ada di pendapatnya mazhab Syafi'iyyah adalah dihukumi makruh. Dan mazhab Dzahiriyah Al-Imam Ibnu Hazm, beliau berpendapat selain haram bahkan membatalkan sholat. Ini yang berpendapat sebagaimana kita ketahui seperti beliau, khusyuk itu hukumnya adalah wajib, bahkan menjadi syarat, sehingga kalau hilang khusyuk batal sholatnya. Namun pendapat yang rajih telah kita bahas, khusyuk itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, termasuk kesempurnaan sholat, tidak sampai membatalkan sholat. Makanya Imam Ad-Dhahhak, begitu juga sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ketika menafsirkan atau memberikan keterangan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, celaka bagi orang-orang yang salat yang mereka terhadap salatnya mereka lalai. Mereka, Al-Imam Ad-Dhahhak, itu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi qala an sholatihim. Nah, wala qala fi sholatihim. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman ang salatim, dengan lafaz ang salatim, dari salatnya. Mereka lalai dari salatnya. Bukan Allah Ta'ala berfirman fi salatim. Kalau alladzina hum fi salatim sahun, celaka orang yang ketika dalam salatnya lalai. Celakalah kita ini, betapa banyak kita dalam salat sering kita lalai. Waktu salat tiba-tiba mikirin bakso. Bisa jadi. Waktu salat mikirin futsal. Lagi salat mikirin lagi joki alat berat misalnya. Macam-macam. Ini namanya fi salatihim sahud. Dalam salatnya dia lalai. Namun disebutkan dalam ayat itu ang salatihim sahun, an bukan fi, bukan di dalam salat, tapi ang dari salatnya mereka lalai, yaitu sebuah tafsir, dan ini adalah tafsir mayoritas mufassirin, adalah orang yang mereka lalai menjaga waktu salatnya hingga dia melaksanakan salat keluar pada waktunya. Bukannya tidak melaksanakan salat, dia melaksanakan salat. Makanya dikatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Ini orangnya tetap salat, tapi ang salatihim sahun, dari salatnya mereka lalai adalah tidak menjaga waktu, tidak menjaga salat untuk dikerjakan pada waktunya, namun dia kerjakan, dia ulur-ulur-ulur-ulur mengundurnya hingga sampai keluar batas waktu salat tersebut. Nah, ihwani wa jazakumullah. Al-Imam Sawkani rahimahullah, beliau berarti menunjukkan kepada kita di situ ada tiga pendapat tentang hukum mengangkat pandangan ke arah atas ketika di tengah-tengah sholat. Ada yang pendapat haram, ada yang pendapat makruh, ada yang berpendapat haram dan membatalkan sholat. Maka beliau Imam Sawkani merojihkan sebagaimana yang dirojihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, berarti pelakunya dosa, namun sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Karena itu mengurangi khusyuknya dia sholat, mengurangi kesempurnaan sholat ala qaulur rajih, atas pendapat yang kuat. Begitu juga yang dirojihkan oleh Imam As-Sunani di dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kata beliau Imam As-Sunani mengatakan wan nahyu yufidu tahrimi, larangan dalam hadis tersebut memberikan faedah tentang hukumnya haram. Haram hukumnya mengangkat pandangan ke arah atas. Demikian yang pendapat yang rajih. Sebagian ulama'ul mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, adalah kadang memakai yakni ungkapan makruh. Nah, semisal Imam Al-Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab beliau Tamhid sering memakai kitab istilah makruh. Maka itu ihwan jazakallah maknanya makruh ai tahrim. Makruh yakni tahrim, haram. Ini biasa mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Adapun kalau ulama-ulama belakangan, maka membedakan istilah makruh dengan muharram. Makruh dengan muharram. Nah, dan hukumnya haram ini termasuk yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Di dalam Syarah Bulughul Maram, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan faedah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana hanya mengangkat wajah ke atas, namun matanya enggak dibuka, terpejam. Cuma mengangkat ke atas, ini terpejam. Nah, maka kata beliau, ihwan jazakumullah, masuk dalam larangan hadis ini. Karena hadis ini adalah memberikan lafaz mengangkat pandangan ke atas itu adalah mimba bitaglib, dari sisi keumumannya. Namanya mengangkat ke atas itu adalah melihat sekaligus wajah, wajahnya diangkat ke atas. Kalau dia sengaja misalnya supaya tidak masuk kepada larangan ini, dia angkat, dia pejamkan mata, maka termasuk. Karena al-hukmu yaduru ma'a illati, hukum itu diberlakukan bersama dengan sebab kenapa hukum tersebut berlaku. Dalam hal ini disebutkan termasuk itu mimba bil adab di dalam sholat. Ikhwan wa jazakumullah, kita tawajjuh, kita menghadapkan diri kepada Allah, adab kita janganlah kita mengangkat mendongak ke atas. Walaupun dipejamkan matanya, maka masuk pada larangan hadis ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau enggak mendongakkan wajah, cuman dia mengangkat pandangannya, meliriknya ke atas. Gini ya, berarti gini. Ya. Begitu juga dijawab oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini juga termasuk pada larangan hadis. Adapun hadis itu menyebutkan mendongakkan pandangannya ke atas itu mimba bitaglib, sekali lagi dari sisi keumuman. Namanya biasa memandang ke atas, ya sama wajahnya, ya sama matanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masalah berikutnya adalah terus ke arah mana arah pandangan kita di dalam sholat. Pembahasannya adalah kita arahkan kemana pandangan kita ketika dalam sholat. Apakah mesti ke tempat sujud, agak nunduk berarti? Apakah boleh mengarah ke depan, lurus depan? Kan yang dilarang ke atas, ke depan. Nah, ini hanyuzakumullah pembahasannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 144. 144 surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang menjadi syahid adalah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke arah masjidil haram, hadap kiblat. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla al-Malikiyah bi hadhil ayati ala annal musalli yanduru amamahu. Pendapat mazhab Malikiyah berdasarkan ayat ini adalah bahwasannya orang yang salat dia melihatnya ke arah depan. Begini berarti, lurus begini, arah depan. Tidak ke arah tempat sujud, bukan ke arah bawah, tapi ke depan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Nah, ini menurut istimbat al-ahkam, menetapkan hukum dari ayat ini menurut mazhab Malikiyah. La ila maudhi sujudi, tidak ke arah tempat sujudnya. Kama dhahaba ilai Syafi'i wa Ahmad wa Abu Hanifah. Sebagaimana kalau mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, itu merupakan pendapat Syafi'iyah, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, dan pendapat Abu Hanifah. Dari sini berarti jumhur madhab al-arba'ah, madhahib al-arba'ah, madhab yang empat, pendapat jumhurnya adalah ke arah maudhi'us sujud, tempat sujud, ke arah bawah, tempat sujud. Sedangkan madhab Malikiyah ke arah depan, berdasarkan ayat tadi. Sampai-sampai pendapat Al-Malikiyah mengatakan dari ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram, falau nadara ila maudi sujudihi lah taja ayat takallafa dalika binaun min inhina. Maka kalau dia memandang ke tempat sujudnya, niscaya dia membutuhkan untuk membebani dirinya sesuatu yang tidak menjadi arahan dari bimbingan syariat, kata Malikiyah. Salah maksudnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, selain itu pendapat Malikiyah yang berpendapat ketika sholat, pandangan orang yang sholat itu adalah ke depan, begini, ke arah depan, ke arah Masjidil Haram, arah kiblat. Mereka juga berdalil dengan hadis Khabbab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor hadis 761. Annahum kanu ya'rifuna qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bittirabi lihyatih. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengetahui bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam membaca bacaan dalam salatnya itu dengan bittirabi lihyatih, dengan gerakan guncangan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan berarti para sahabat itu melihatnya ke depan begini, sehingga mengetahui oh Rasulullah SAW sedang membaca. Ada bacaan yang dibaca oleh Rasulullah, diketahui jenggotnya Rasulullah, di mana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu memiliki jenggot sampai ke dagu beliau, sehingga ketika beliau membaca jenggotnya itu bergerak-gerak. Nah, ini menunjukkan sahabat melihatnya berarti ke depan, ke arah sejajar, yakni wajah Rasul alaihi salatu wasalam atau ke dada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Artinya kalau punya jenggot jambang yang banyak akan kelihatan dari samping, dari agak belakang sedikit nyamping akan kelihatan. Oh, jenggotnya bergerak-gerak. Ini berarti beliau sedang membaca. Mau dibuktikan? Hah? Mana yang jenggotnya panjang atau yang banyak? Nah, kalau dia membaca bacaan sholat itu dengan disertai gerakan bibir, nah, maka sekaligus dia bermujahadah, bersungguh-sungguh membacanya, akan bergerak jenggotnya, getar-getar. Nah, ini pendapat Malikiyah, berarti menguatkan, berarti menghadapnya ke depan. Ikhwan wa jazakumullah, adapun jumhur para ulama berpendapat yakni dia melihat ke arah tempat sujudnya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, begitu juga Imam Al-Baihaqi. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a ra'sahu ila sama'i taduru 'ainahu yang duruha huna wa hahuna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau mengangkat kepala beliau ke arah langit, kemudian pandangan beliau berputar ke sana kemari. Pandangan beliau awalnya beliau mengerjakan salat ke arah langit. Nah, ikhwan jazakumullah, ketika salat hatta nazala alaihi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, hingga turunlah ayat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Mereka khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang khusyuk di dalam sholat itu termasuk kesempurnaan iman, termasuk tanda bahagianya orang yang beriman, beruntungnya orang yang beriman. Nah, kenapa ikhwan jazakumullah? Karena khusyuk berarti dia betul-betul bermunajat, betul-betul berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan-bacaannya dan sikapnya yang tenang, maka dia menunjukkan sungguh-sungguh menghadap Allah. Berarti isinya salatnya betul-betul zikir. Isinya betul-betul zikrullah. Nah, sementara Allah taala menyatakan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang beriman dan tenanglah hati mereka dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah jiwa atau hati itu akan tenang. Sementara Allah taala berfirman aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Nah, sehingga sholat itu sudah mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan tersendiri bagi orang yang khusyuk. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang waktu sholat, masuk waktu sholat, dia panggil Bilal. Ya Bilal, arifna bis-shalah. Wahai Bilal, buatlah kami tenang, tentram dengan sholat. Nah, begitu. Ya, Rasulullah SAW menunjukkan sholat itu adalah menentramkan, menenangkan, nah membahagiakan jiwa beliau, bahkan juga jiwa para sahabat, jiwa orang-orang yang sholat, yang diantaranya sholatnya adalah khusyuk. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan arifna bis-shalah, jadikanlah kami rehat. Rehat itu istirahat dengan enak, tentram, nyaman dengan sholat. Jangan sampai justru dengan sholat tersiksa. Kenapa? Time is money. Aduh, sholat ini motong setoran. Sholat ini motong target produksi ini. Susah dia, karena yang dipikir dunianya saja. Nah, kalau dia ingat Allah, maka justru dia akan merasa tenang, nyaman, tentram, bidzikrillah. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka dalam salatnya mereka khusyuk. Keberuntungan itu baik di dunia maupun akhirat bagi orang yang mengetahui, alimahum man alimah, jahilahum man jahilah, mengetahuinya orang yang tahu, tidak mengetahuinya memang orang yang jahil. Ikhwan fillah jazakumullah, ketika turun ayat ini, awalnya Rasul pun alaih salatu wassalam salat itu mengangkat ke atas begini, putar pandangan beliau ke sana kemari dalam hadis ini, sehingga turunlah ayat ini qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, fata'a ra'sahu, beliau pun kemudian menundukkan kepala beliau. Nah, wa nakasa fil ard, beliau tundukkan ke arah bumi. Tunduk. Nah, ini pendapat jumhur dengan hadis ini berarti termasuk bagian melaksanakan perintah apa? Ayat Allah alladzina hum fi salatihim khashi'in, khashi'un adalah menundukkan pandangan ke arah bawah. Menundukkan kepala ke arah bawah. Naam. Ikhwan jazakumullah, hadis ini dari pembahasan hadisnya, nah, adalah termasuk hadis mursal Ibnu Sirin. Nah, yang menyatakan mursalnya adalah Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan hadis tersebut. Begitu juga Imam An-Nawawi, Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Katsir sendiri dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, hadisnya mursal. Mursal itu adalah ucapan tabi'in langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mursal itu adalah bagian dari hadis yang lemah, asal mursal itu. Nah, baik. Berarti hadisnya adalah ada sisi kelemahan karena mursal. Jumhur juga berpendapat yang demikian dari hadis Aisyah. Dari hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi. Namun hadisnya dihukumi mungkar. Hadisnya adalah mungkar. Ikhwan jazakumullah, yakni Rasulullah SAW ketika masuk Ka'bah, beliau tidaklah memalingkan pandangan beliau ke arah tempat sujud beliau, salat beliau. Ini hadis Aisyah, namun hadisnya adalah hadis mungkar. Hadis mungkar, yakni tidak sahih. Walhasil kesimpulannya, ikhwan jazakumullah, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan keharusan salat menghadap ke arah sujud, ke tempat sujud. Nah, begitu juga tidak ada yang sahih mengharuskan menghadapkan pandangan atau wajah ke depan lurus. Nah, sehingga dalam hal ini ikhwan jazakumullah, seorang yang salat dia menghadapkan ke tempat, ke arah yang menuntun dia lebih khusyuk. Nah, kalau ke depan banyak mungkin godaan. Baik, masjidnya terlalu bagus, di depannya dibikin ukir-ukiran. Nah, ada gambar bunga-bunga mawar lagi. Ya. Ada kaligrafi yang bagus sekali. Pandang, wih, bikin melayang pikiran. Ya, mikir nih orang jago sekali, bagus sekali ukirannya, macam-macam. Nah, tundukkanlah pandangan ke depan, ke bawah. Supaya enggak melihat ke depan yang ganggu tadi. Tengok ke bawah, ikhwan jazakumullah. Melihatnya ke bawah, sajadahnya, subhanallah. Ya. Gambar harimau tengkar dengan kucing. Misalnya ini, ya, waduh, ya kalau itu ya jangan sholat di situ memang, sajadahnya aja begitu, ya nggak boleh ada makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa di rumah kita aja nggak boleh, apalagi di masjid tidak boleh apalagi, tinggalkan kalau itu. Artinya kalau memang di situ ada sesuatu yang mengganggu, terus gimana ini? Depan ganggu, belakang, bawah juga ganggu. Nah, ini tantangan tersendiri berarti. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam di depannya ada kain yang dipasang Aisyah bermotif sempat mengganggu beliau. Nah, qad alhamanat alhamani salah, sungguh dia melalaikan salatku. Disuruh menyingkirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu singkirkan kain. Nah, silahkan tempatkan yang lain. Rasulullah SAW sholatnya biasa di situ. Kalau dipasang begitu, nanti khawatir ganggu lagi. Rasulullah SAW pernah memakai kain yang diberikan hadiah. Nah, yang bermotif sempat melalaikan beliau dari sholatnya. Disuruh mengembalikan kain itu. Ya, cari ganti yang tidak bermotif, yang biasa, yang ya ini polos. Nah, ikhwan jazakumullah, hasilnya adalah dia mengarahkan pandangan ke arah yang dia lebih khusyuk, dan itu umumnya adalah sebagaimana pendapat jumhur. Umumnya adalah menghadap ke bawah, ke tempat sujud, itu lebih, yakni menuntun ke arah khusyuk. Nah, ke arah khusyuk. Kalau bawah ada gangguan, maka disitulah seseorang dibolehkan yakni memejamkan mata. Pada asalnya sholat itu adalah tidak memejamkan mata sebagaimana telah kita bahas. Ya, pada pembahasan sutroh sempat kita singgung, menunjukkan ketika ada orang lewat di depan sholat, dia bisa mencegahnya. Kalau dia pejamkan mata, mana tahu dia ada orang lewat di depannya. Nah, itu diantaranya. Yang kedua termasuk hadis yang kemarin. Rasulullah SAW menghadap ke kain yang dipasang, tabir yang dipasang oleh Aisyah, mengganggu sholat beliau. Ini berarti beliau juga tidak memejamkan mata. Nah, sebagian orang berpendapat kalau mau khusyuk, sholat itu pejamkan mata. Ini pendapat tidak benar. Justru dalil-dalil menunjukkan Rasulullah SAW sholatnya tidak memejamkan mata. Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW, yakni ada anak kambing mau lewat, beliau tahu, beliau pun maju ke depan, menempelkan sampai menempel perut beliau ke dinding hingga kambing itu lewat di belakang beliau, barulah beliau mundur. Ini menunjukkan juga beliau adalah sholatnya tidak memejamkan mata. Nah, tapi kalau bawah ada gangguan, depan ada gangguan, ya sudah, pejamkan mata, asal jangan tertidur. Ikhwan jazakumullah, wallahu a'lam bishawab. Pembahasannya kita sebutkan aqwal para ulama tentang memejamkan kedua mata dalam salat. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan dalam Fathul Bari, jangan nanti ustaznya keliru terus, Fathul Bari kok Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari ada dua kitab, karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan itu adalah yang diuji oleh para ulama. Beliau selesai mensyarah Sahih Al-Bukhari dan beliau menamakan kitabnya Fathul Bari, sehingga para ulama sebagiannya mengatakan yakni la hijrata ba'dal fathi, terhadap Fathul Bari diberlakukan hadis la hijrata ba'dal fathi, tidak ada pindah. Nah, setelah ada Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Rajab juga mensyarah Sahih Al-Bukhari, juga diberi nama kitab Fathul Bari. Namun beliau belum sempat menyelesaikan syarahnya. Nah, beliau meninggal. Baik. Kalau sempat menyelesai, luar biasa. Termasuk ya ini karya yang sangat luar biasa. Yang ada yang belum selesai saja itu sudah luar biasa. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyatakan di halaman 750, wa amma takmidul basar fis shalah fahtalahu fi, adapun memejamkan mata ketika dalam salat para ulama berbeda pendapat. Fakarihahul aksarun, mayoritas para ulama menghukuminya adalah makruh. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam As-Sauri, Imam Al-Lais, Imam Ahmad, dan Al-Imam Mujahid bahkan mengatakan huwa min fi'lil Yahud, itu termasuk perbuatan Yahudi. Nah, sehingga istilah makruh ini kalau ilahnya itu adalah termasuk perbuatan Yahudi, berarti maknanya haram. Mana yang haram? Nah, di antara pendapat yang lainnya adalah pendapat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, begitu juga Al-Imam Ibn Sirin, adalah sebatas tidak haram. Yaitu boleh, boleh selama tidak memalingkan dari sholat, pejamkan matanya tetap konsentrasi sholat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan lam yakun min hadihi takmidu ainaih fi shalah, tidaklah termasuk tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam memejamkan kedua mata ketika dalam salat. Nah, Ini ada latihan sholat khusyuk. Iya. Sholatnya di atas rakit di tengah danau. Ya. Dengan memejamkan mata. Kosongkan pikiran, pejamkan mata. Nah, latihan sholat khusyuk katanya. Ikhwanul jazakumullah. Tidak benar yang demikian. Sholat khusyuk itu bukan ukurannya adalah memejamkan mata. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, tidak termasuk tuntunan Rasulullah SAW memejamkan kedua mata ketika sholat. Beliau menyimpulkan, wassawab, yang benar, kata Al-Imam Al-Qayyim, kalau dia membuka kedua matanya, nah, itu tidak menghilangkan khusyuknya, tetap dia khusyuk dengan membuka pandangan matanya itu khusyuk, maka inilah yang afdol. Itulah yang afdol. Nah, kalau dia membuka pandangan matanya itu mengganggu khusyuknya, nah, maka beliau yakni dia boleh memejamkan kedua matanya. Kalau memang ada sesuatu yang mengganggu sifatnya terus-menerus, tapi kalau sementara ya dia pejamkan sementara. Karena yang afdol adalah tetap membuka pandangan kedua mata. Nah. Kalau sekarang gini ada perasaan. Kalau saya itu kalau enggak memejamkan mata kok susah khusyuk. Nah, giliran saya pejamkan mata bisa lebih khusyuk. Nah, ikhwan jazakumullah, yang demikian dilatih untuk dirubah. Tetap yakni membuka pandangan matanya dan berusaha melatih khusyuk supaya itulah yang afdol, lebih sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Karena yang afdol tentunya adalah yang sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam. Jangan engkau merasa menyelisihi Rasul itu lebih afdol. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan dua hadis ini. Dari satu hadis tinggal dua hadis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ikhwan jazakumullah. Ada yang berpendapat kalau kita sudah mandi, mandi seperti biasa, mandi adah tadi, dan akan mengerjakan sholat wajib, tidak perlu berwudu karena seluruh tubuh sudah terkena air. Tolong penjelasannya. Ikhwan jazakumullah, sudah kita bahas ini tentang yakni ghusl janabah, mandi junub. Nah, mandi junub karena yakni berhadas besar. Kalau dia mandinya itu mandi biasa, maka belum bisa menggugurkan wudu. Karena wudu disyaratkan pertama niat thaharah. Yang kedua, wudu itu adalah perbuatan yang ada tuntunan dan urutannya, mana-mana yang harus dibasuh. Nah, ini kalau wudu. Sehingga kalau mandi biasa, loh dia enggak niat thaharah. Taruhlah dia niat thaharah bersuci, dia tidak sesuai dengan aturan wudu. Nah, mana yang didahulukan? Wudu itu disyaratkan adalah tartib, tertib. Nah, sebagaimana kita mengetahui hadis Humran maula Utsman ibnu Affan, dipraktekkan oleh Utsman ibnu Affan kepada Humran. Nah, Kemudian Utsman mengatakan, "Hakadza ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddha kama qala." Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Urutannya sebutkan. Nah, kalau mandi antum jebur langsung atau pakai gayung, mana yang dahulukan? Hah? Membasuh wajah, membasuh tangan, terus berapa kali masing-masingnya? Mau bilang 3 kali? Salah juga. Karena wudu itu ada yang diusapnya cuma sekali. Apa itu? Hah? Kepala. Iya kan? Kamu 3 kali semua. Misalnya. Nah, ini kalau mandi biasa. Sekarang pembahasannya berbeda kalau mandi janabah, mandi besar. Ya, kalau mandi besar, ikhwan wa jazakumullah, berlakulah yakni pendapatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan ini adalah pendapat yang rajih, jumhur para ulama. Kalau dia sudah mandi janabah, maka gugurlah wudunya. Karena dia mandi sudah niatnya taharah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Adakah yang tersisa belum suci kalau sudah mengenakan air ke seluruh badannya? Ada enggak yang tersisa? Enggak ada. Nah, artinya dengan mandi janabah, kalau mandi janabah ya, maka sudah menggugurkan wudu. Tidak perlu berwudu lagi, tidak masalah. Lebih-lebih kalau sebelum mandi tadi dia menjalankan wudu, karena itu sunnah. Sebelum mandi kan didahului dengan wudu dengan dua cara. Dengan dua cara. Cara yang pertama sempurna wudu sampai membasuh kedua kaki. Cara yang kedua mengakhirkan membasuh kakinya. Wudu dulu, selesai mengusap kepala, tidak langsung membasuh kaki, tapi mandi. Penutupnya setelah mandi melengkapi wudunya yang tadi dilaksanakan, membasuh kakinya. Nah, demikian boleh. Hadis menyempurnakan wudu adalah hadis Aisyah, hadis yang yakni membasuh kakinya nanti terakhir. Seingat saya adalah hadis Maimunah radhiyallahu anha. Nah, demikian kalau mandi janabah. Sampai-sampai ada yang bertanya, kalau kita di tengah mandi, ya, keluar angin, nah, atau buang air kecil, tengah-tengahnya mandi, apakah nanti berwudu? Maka antum lihat, kalau antum setelah buang air, nah, atau keluar angin itu, antum masih mandi, dalam artian mandi janabah, masih mengenakan air ke seluruh badan antum, selesai, tidak perlu wudu, enggak masalah. Karena masih mandi. Masih terkena air ke seluruh badannya. Tapi kalau setelah itu tidak antum melanjutkan mandi, sudah selesai mandi antum, berarti batal thaharah antum. Yani cuman bukan hadas besar, karena hadas besarnya sudah selesai dengan mandi. Sekarang hadas kecil, antum berwudu karena tadi keluar angin. Nah, bukan masuk angin, keluar angin. Nah, bisa dipahami? Jadi pendapat ini tidak perlu berwudu karena seluruh tubuh sudah terkena air, yaitu berlaku kalau mandi janabah sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, masih tersisakah yakni yang belum toharoh kalau sudah terkena air seluruh badan? Artinya mencukupkan dengan wudu. Karena ketika itu Umar ditanya apakah perlu wudu, maka beliau mengganti bertanya demikian, masih adakah yang badan yang belum suci kalau sudah terkena seluruhnya air. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua insyaallah akan ada penjelasannya pada kaifiatus shalah, tentang tata cara salat insyaallah taala, karena lumayan agak panjang. Kita cukupkan ikhwan jazakumullah. Jazakumullah khair. Allah yubarifikum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.